Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, walhamdulillah telah kita lalui beberapa pembahasan tentang inqisamul iqamati fi daril kufri ila aqsam. Pembagian tinggal di negeri kufur menjadi beberapa bagian. Telah kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, pembagian pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita masuk pada pembagian keempat. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, an yuqima li hajatin khassatin mubahatin kattijarati wal ilaji fatubahu al-iqamatu biqadril hajati. Boleh bagian yang keempat ini tinggal di negara kafir, mukim dia di sana karena kebutuhan yang khusus, yang biasa saja hukumnya boleh. Contohnya seperti apa? Perniagaan. Perniagaan boleh atau tidak? Hukum asalnya berniaga, berjualan, boleh. Boleh di negara kafir, boleh juga di negara muslim. Wal-ilaj, seperti berobat. Berobat hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Boleh hukumnya berobat. Fatubahul iqamatu biqadril hajah, maka boleh tinggal di negara kafir sebatas keperluan. Sebatas keperluan. Tetapi dengan syarat yang sudah kita lalui tadi. Yang sudah kita lalui pada beberapa pertemuan yang lalu. Apa syaratnya? Amnul muqim bidinihi. Seorang yang tinggal di sana aman dari sisi agamanya. Dia bisa menerapkan syariat. Ini dua syaratnya. Aman terhadap agamanya, dia bisa menerapkan syariat Islam, menegakkan syiar-syiar Islam. Biqadril hajah, sesuai dengan keperluan. Sesuai dengan keperluan. Waqad nassa ahlul ilmi rahimahumullah ala jawazi dukhuli biladil kufri. Sungguh para ulama rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan tentang bolehnya masuk ke negara kufur litijarah, untuk berniaga. Wa atharu dhalika an ba'dis sahabati radhiyallahu anhum. Mereka menyebutkan hal itu dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Selesai bagian yang keempat ini. Kemudian bagian yang kelima, al-qismul khamis, an yuqima lid-dirasati wa hiya min jinsi ma qablaha. Iqamatun li hajatin. Bagian yang kelima ini tinggal lid-dirasah, untuk belajar. Ini termasuk dari yang sebelumnya. Yakni tinggal lihajah karena ada keperluan. Lakinnaha akhtar minha, tetapi jenis yang kelima ini lebih berbahaya. Wa ashaddu fatkan bidinil muqimi wa akhlaqihi, dan sangat mengecam agama orang yang mukim dan akhlaknya. Fa inna taliba yash'uru bidunui martabatihi wa ului martabati muallimihi. Karena yang namanya murid, pelajar, tentunya dia merasa rendahnya kedudukan dia dan merasa tingginya kedudukan para pengajarnya. Demikian yang namanya belajar mengajar. Seorang pelajar, seorang yang belajar tentunya merasa lebih rendah dari orang yang belajar. Itu untuk dia mendapatkan ilmu tentunya. Seorang yang belajar merasakan rendah, dia rendah, rendah diri. Nah, tatkala seorang belajar yang menjadi pengajarnya seorang yang kafir, dia merasa rendah diri. Ini yang lebih berbahaya. Lebih berbahaya dan sangat dikhawatirkan. Dia terbawa pada pengajarnya. Karena yang namanya pengajar itu qudwah, teladan. Ditiru tindak tanduknya. Ditiru amalannya. Dan ini sangat dikhawatirkan walaupun yang dia ambil itu ilmu dunia. Nas'alullah salamata wal'afiyah. Fayahsulu min dzalika ta'zimuhum, akan terjadi disebabkan yang demikian itu ta'zim, mengagungkan mereka. Waliktina bi'ara'ihim wa afkarihim wa sulukihim, dan mengikuti pendapat-pendapat mereka, pemikiran-pemikiran mereka, serta perangai-perangai mereka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Fayuqalliduhum, dia pun taklid kepada mereka, mengikuti apa yang mereka lakukan, mengikuti pemikiran mereka, mengikuti perangai-perangai mereka. Hadza akhtar, ini sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari yang sebelum-sebelumnya. Illa man syaa'allahu ismatahu wa hum qalilun. Kecuali, kata Syekh rahimahullah, orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan mereka ini sedikit. Mereka jumlahnya sedikit. Tidak banyak. Mereka yang tidak terpengaruh dengan budaya-budaya kafir. Thumma inna taliba yash'uru bihajatihi ila mu'allimihi. Fayuaddi dzalika ila tawaddud ilaihi wa mudahanatihi fi ma huwa alaihi min al-inhirafi wadh-dhalal. Sesungguhnya seorang talib, seorang pelajar, tentu dia akan merasakan butuh terhadap pengajarnya. Ini sudah merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Pasti yang namanya pelajar butuh kepada pengajar. Seorang pelajar merasakan jiwa harap, ya, butuh terhadap orang yang ngajar terhadapnya, orang yang mengajarinya. Fayu'addi dzalika ila tawaddud. Dengan sebab yang demikian itu akan mengantarkan kepada tawaddud, kecintaan kepadanya. Wa mudahanatihi, dan berbahasa basi terhadap apa-apa yang ada pada pengajarnya itu. Minal inhirafi wadh-dhalali, berupa penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Pengajarnya sesat, pengajarnya menyimpang. Tentu dia ada rasa basa basi di situ. Ya. Dia ada rasa tidak menegur, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sungkan, karena ini pengajarnya. Nah, ini sangat berbahaya, kata Syekh rahimahullahu taala. Wa talib fi maqarri ta'allumihi lahu zumala yattakhidh minhum asdiqa yuhibbuhum wa yatawallahum wa yaktasib minhum. Sementara seorang pelajar juga dia punya teman-teman dalam belajarnya. Dia menjadikan teman-teman tersebut sebagai kawan dekat tentunya, mencintai mereka, berloyalitas kepada mereka. Wa yaktasib minhum, dan saling memberi, mengambil sesuatu kepada mereka, demikian pula mereka. Nah, kalau punya teman, Ternyata temannya kafir juga. Apakah tidak bahaya yang seperti ini? Tentu sangat berbahaya kalau temannya kafir. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperbolehkan kita berteman, bersahabat dengan orang-orang kafir. Wa min ajli khatari hadzal qism wajib tahaffudzu fihi aktsar mimma qablahu. Karena jenis yang ini, yang kelima ini sangat-sangat berbahaya, wajib untuk menjaga diri padanya lebih dari yang sebelumnya. Kalau bisa tidak usah ya. Tidak perlu kita pergi ke sana. Kalau tidak benar-benar mendesak sekali. Ini kalau benar-benar mendesak, misal di negara kita tidak ada ilmu tersebut kecuali di negara sana. Ya, ini di negara kafir. Dan ketika kita tinggal di sana, kita bisa aman dari sisi agama, bisa menegakkan syiar Islam. Datang ke sana, tetapi hendaknya sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Tidak sedikit orang yang terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Bahkan Asy-Syaikh mengatakan, illa man syaa'allah, kecuali yang Allah kehendaki, wahum qalil, jumlah mereka sedikit. Ya. Sedikit orang-orang yang selamat. Sehingga kalau tidak benar-benar darurat, maka jenis yang kelima ini jangan. Barakallahu fiikum. Masya Allah, ini faedah yang sangat berharga dari beliau rahimahullahu ta'ala. Ada lima keadaan ya. Ba'da tamami hadzaini syartainil asasaini tanqasimul iqamatu fi daril kufri ila aqsam. Setelah sempurna dua syarat yang mendasar ini, jadilah pembagian tinggal di negeri kufur menjadi beberapa bagian. Dua syarat yang mendasar, dua syarat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah amnul muqimi ala dinihi. Seorang yang mukim, seorang yang tinggal di negeri kafir, aman terhadap agamanya. Ini syarat yang pertama. Wa syartu tsani, syarat yang kedua, an yatamakkana min izhari dinihi. Dia bisa menegakkan agamanya. Ini dua syarat. Syarat yang pertama, seorang yang mukim aman terhadap agamanya. Syarat yang kedua, dia bisa menegakkan agamanya. Nah, keadaan-keadaan yang tinggal di sana, pembagian-pembagian orang yang tinggal di sana telah ada dan telah disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala menjadi lima bagian. Bagian yang pertama, an yuqima lidda'wati ilal islam. Seorang tinggal di sana karena ingin mendakwahkan Islam. Wa targhibi fihi, dan menganjurkan, membuat manusia cinta terhadap Islam. Fahadha naw'un minal jihad, jenis yang pertama ini termasuk dari jihad. Fahiya fardu kifayah, yang hukumnya adalah fardu kifayah bagi yang mampu. Dan telah kita sebutkan syarat untuk jenis yang pertama ini. Pembagian yang kedua, an yuqima lidirasati ahwalil kafirin. Seseorang tinggal di negeri kafir ingin mempelajari keadaan-keadaan orang kafir. Wa ta'aruf ala ma hum alaihi, mengenali min fasadil aqidati, kesesatan mereka, kerusakan akidah mereka. Wa butlani ta'abbudi, dan batilnya peribadatan mereka, serta jeleknya perangai mereka, dan yang semisal ini. Jenis yang kedua ini juga termasuk minal jihad, kata Syekh, bagian dari jihad. Dan telah kita sebutkan ya ketentuannya bagi jenis yang kedua ini. Syarat-syaratnya bagi jenis yang kedua ini. Kemudian jenis yang ketiga, an yuqima li hajatid daulatil muslimah. Mukim di sana karena keperluan negara, karena urusan kenegaraan. Bagian yang keempat, an yuqima li hajatin khasatin mubahatin. Tinggal di sana karena keperluan khusus yang hukumnya mubah, boleh, yaitu seperti berdagang dan berobat. Al-qismu al-khamis, pembagian yang kelima, an yuqima lid dirasah, belajar ke negeri kafir untuk dirasah, untuk belajar. Telah kita sebutkan ketentuan-ketentuannya. Dan selanjutnya, fayushtaratu fihi bil idafati ila syartainil asasain syurutun. Disyaratkan padanya dengan menambahkan pada dua syarat yang dasar tadi beberapa syarat. Ada syarat-syarat lagi dari syarat yang dasar tadi. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah, betapa besar perhatian ulama'ul Islam, ulama' kita terhadap kaum muslimin. Disebutkan ketentuan-ketentuannya bagi yang ingin tinggal di negeri kafir. Tidak tinggal begitu saja. Kemudian setelah itu bahaya, dia terjatuh ternyata dalam kesesatan, penyimpangan, bahkan na'udzubillah kekufuran. Kita lihat orang-orang yang tinggal di sana, langsung tinggal begitu saja tanpa memperhatikan syurut, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Lihat, ketika pulang lagi ke negeri asalnya, sudah rusak sebagaimana dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Nas'alullah salamata wal afiyah. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu mendatang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.